menemani sahabat keluarga Indonesia. Dengan beragam acara untuk Anda semua, acara yang bermutu, beragam dan juga seru. Sahabat iDream, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga. Hanya di 10.44 AM, iDream Radio, Successful Muslim Family. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Alhamdulillah, alhamdulillah, hi waffaqa man sya'a min ibadihi al-ada. Afdhalu ta'at, asyhadu an la ilaha illallah al-muttasif bi jami'il kamalat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdhalul makhluqat sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi al-anjamun niyarat. Salatan wa salaman daimina madamadil ardu was samawat amma ba'd. Apa kabar Anda hari ini, sahabat iDream sekalian? Semoga sehat ya, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa semangat dalam menjalani hari-hari yang telah Allah berikan kepada kita, gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini saya Farudin Alwi kembali menemani Anda di program Inspirasi Keluarga. Hari ini kita akan mendengarkan kajian ekonomi keluarga nih, sahabat iDream sekalian, gitu ya. Ekonomi syariah dengan spesifikasi tentang hutang, gitu ya. Bersama Ustaz Banu Muhammad SEMSA, beliau merupakan Ketua Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah PBS FEBUI dan merupakan konsultan ekonomi syariah. Masya Allah ya, beliau punya semangat yang luar biasa nih teman-teman semuanya, sahabat iDream gitu ya. Kekinian sekali gitu, kalau kita follow di Instagram beliau, wah luar biasa, ini promo ya. Baik sahabat iDream, hari ini kita akan siaran gitu ya dari Pondok Al-Kahfi, Kos Hunian Islami, Jalan Rawapule 1, Kukusan Beji, Depok. Dan alhamdulillah, sahabat iDream saat ini beliau sudah bersama kita di studio iDream Radio. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Ustaz nih? Alhamdulillah baik. Kebetulan alhamdulillah ya Ustaz ya, lagi ada waktu Allah berikan kesempatan untuk hadir di iDream. Hari ini kita akan bahas apa nih Ustaz? Bahas lanjutan dari yang sebelumnya, yaitu lanjutan tentang hutang. Tentang hutang gitu ya, berarti benar nih prediksi saya tadi, benar nih sahabat iDream ya, kita akan bahas hutang gitu ya. Baik, sebelum kita masuk ke sesi pertama pembahasan tema hari ini, ekonomi syariah khusus tentang hutang gitu ya, saya mengajak sahabat iDream untuk tetap mendengarkan. Sahabat iDream yang belum download aplikasinya, boleh segala download di Play Store gitu bagi yang Android. Untuk teman-teman yang pakai iOS gitu, insya Allah dalam waktu dekat akan launching gitu ya aplikasi di Apple gitu ya. Dan Anda juga bisa mengakses siaran kami di www.dreamradio.id gitu ya. Baik sahabat iDream, di kajian ekonomi syariah kali ini bab tentang hutang gitu ya, kita akan langsung mendengarkan saja nih kepada Ustaz Banu Muhammad SMSA. Saya persilahkan, fadhol Ustaz. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din, wa salatu wa salamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya ayuhalladhina amanu idha tadayantum bidaynin ila ajalin musamma faktubuh, wal yaktub baynakum katibun bil'adl, ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا إلى آخر الآية. Sahabat iDream, pendengar yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik, terutama buat para pendengar yang punya banyak hutang. Kalau yang tidak punya banyak hutang, mungkin menjadi pengetahuan yang semoga bermanfaat. Siapa tahu kapan-kapan banyak hutang. Nauzubillah min dzalik. Kita berharap kepada Allah, semoga Allah menjaga kita dari segala kesulitan finansial, salah satunya terjerat dari hutang. Baik, dalam Al-Quran di ayat yang tadi saya baca, sengaja saya tidak tuntaskan membacanya, karena kalau dibaca semuanya lumayan panjang, satu halaman itu, Al-Baqarah 282, Allah Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah kita enggan menuliskannya, dan seterusnya dan seterusnya." Dan dikaitkan dengan ketakwaan kepada Allah. Ini menjadi menarik karena agama kita adalah agama yang sempurna, mengatur segala urusan, tidak hanya sekedar mengurusin ruang-ruang ibadah, tapi masuk ke ruang-ruang muamalah kita pun harus betul-betul kita fahami, kita renungi, dan kita ikuti apa arahan agama kita. Nah, dalam urusan utang piutang ini, ketika Allah membahasnya dalam Al-Quran, maka artinya ini sesuatu yang penting, karena kalau tidak penting tidak akan dibahas di Al-Quran. Dan banyak dalam kehidupan manusia yang menjadi sulit karena hutang. Karena itu penting bagi kita untuk bisa lebih benar memahami hutang. Dan kemudian ketika terlibat entah sebagai pemberi hutang atau sebagai penghutang, kita bisa dengan baik mengikuti apa yang diarahkan oleh agama kita. Apa yang penting untuk kita perhatikan dalam urusan utang piutang ini? Yang pertama adalah kita harus memastikan ketika kita berhutang itu untuk sesuatu yang sifatnya penting. Penting itu dalam bahasa agama daruriyat atau hajiat. Satu. Yang kedua, kita harus memastikan, bukan memastikan ya, menduga dengan tepat, karena kita bisa memprediksi secara umum tentang keuangan kita. Walaupun kita tidak tahu yang terjadi besok, tapi kita insya Allah punya kefahaman tentang apa yang terjadi dalam beberapa hal terkait gaji kita. Orang yang gajinya bulanan kan bisa menduga bahwa besok akan punya gaji dan seterusnya. Pastikan kita memiliki kemampuan di masa depan untuk melunasinya. Penting itu. Ketiga, tidak menggunakan hutang kita untuk sesuatu yang salah. Misalkan apa, kita hutang untuk membiayai gaya hidup, mau itu bahaya tuh. Lagi musim orang punya iPhone X gitu kan, iPhone yang ekspensif itu. Terus kita ke terbawa begitu. Atau gaya hidup, karena sekarang kita hidup di zaman modern di mana utang itu dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dan sangat mudah dilakukan. Ada fasilitas belanja online yang disertai fasilitas cicilan 0%. Belum lagi memang beberapa lembaga keuangan itu begitu agresif menawarkan produk-produk kartu kredit ataupun KTA namanya, kredit tanpa agunan. Padahal kita harus paham betul dalam urusan utang piutang, satu hal yang harus kita pahami adalah bahwa hutang itu wajib kita bayar, wajib kita lunasi. Tidak boleh kita membiarkan diri kita terjerat dalam hutang. Jadi tiga hal itu mungkin hal mendasar yang harus kita perhatikan. Nah, ketika kemudian kita berhutang untuk sesuatu yang sifatnya produktif, nah itu beda lagi ceritanya. Kalau tadi adalah catatan-catatan terkait hutang yang sifatnya konsumtif, jadi harus jelas tuh. Kalau yang sifatnya produktif, kita hutang memang untuk bisnis, kita perlu mengembangkan usaha dan kemudian perlu modal tambahan, mungkin itu kapan-kapan kita bahas ya, insya Allah. Kalau itu kuncinya cuma satu, hitungannya harus benar, analisanya harus benar, plus tidak ada riba, dah. Tapi kalau yang sifatnya konsumtif, karena kita membahas manajemen keuangan rumah tangga, maka catatannya adalah tadi, fokus utamanya adalah kita memang hutang untuk sesuatu yang penting, kita insya Allah punya kemampuan membayar di masa yang akan datang, dan tadi ketiga, bukan untuk memenuhi gengsi, gaya hidup, dan seterusnya. Tapi kalau kita hutang memang untuk sesuatu yang mendesak, kita berhutang karena memang harus dilakukan, karena kalau enggak ada hal-hal yang mengkhawatirkan, tidak terpeliharanya jiwa, tidak terpeliharanya akal, tidak terpeliharanya harta, maka itu hal-hal yang membolehkan kita berhutang. Yang paling penting kemudian kita memahami adab-adab orang yang berhutang. Nah, ini saya ingin saya bahas nih tentang adab-adab orang yang berhutang. Yang pertama adalah, kalaupun kita berhutang, kalau bisa memang itu sesuatu yang terpaksa. Jadi jangan terlalu mudah berhutang. Dikit-dikit hutang, dikit-dikit hutang gitu. Kita ingat hadis Nabi, bahkan Nabi mengatakan akan diampuni orang yang mati syahid semua dosanya kecuali yang berhutang. Harus ada ahli waris yang melunasi baru kemudian dituntaskan. Bahkan di sebuah riwayat kita tahu suatu hari Nabi pernah menolak mengimami sholat jenazah seorang yang masih punya hutang. Sampai kemudian ada salah satu sahabat yang menjamin untuk membayar hutangnya. Yang kedua, adabnya adalah orang yang berhutang itu hendaknya punya niat kuat untuk mengembalikan. Jangan pernah sekalipun kita berhutang dengan ada sesuatu di hati yang mengatakan, udahlah dia orang kaya, gak usah dibalikin. Atau dari awal memang kita niat ngemplang, gak boleh. Ada hadis Nabi dari Abu Hurairah yang berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengambil harta orang atau berhutang dengan tujuan membayarnya, maka Allah akan mudahkan dia untuk melunasinya. Tapi barang siapa yang meniatkan untuk menghabiskannya atau tidak melunasinya, maka Allah akan membinasakannya. Yang ketiga, sesuai dengan ayat yang tadi saya bahas di awal, mesti ditulis atau dan atau dipersaksikan. Catatlah utang piutang kita dengan seksama. Karena kalau lupa, bahaya. Di akhirat susah, di dunia juga enggak enak. Ada orang yang kita zalimi. Yang keempat, jangan pernah menunda-nunda pembayaran hutang. Kalau sudah ada rezekinya, maka langsung segera dilunasi. Makanya kita sudah bahas di kajian sebelumnya, kalau kita dapat gaji, Bapak Ibu yang kerjanya gaji bulanan misalnya, pertama keluarkan buat zakat, yang kedua keluarkan hak yang harus dibayarkan kepada orang lain. Kita punya utang ke tetangga 100 ribu, ke teman 50 ribu, cicilan motor 500 ribu misalnya, cicilan rumah 3 juta, itu yang pertama dikeluarkan sebelum kita alokasikan dana kita untuk kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan yang lain. Jadi tuntaskan. Yang berikutnya, yang keberapa? Kelima ya. Kelima, jangan pernah nunggu ditagih baru bayar utang. Kalau memang sudah tanggalnya, jangan pura-pura lupa. Ini kalau utangnya sama orang lain. Atau kalaupun sama lembaga lebih fatal, karena kalau telat ada penaltinya. Maka begitu ada kemampuan dan sudah masuk waktunya, ya tuntaskan. Maka Nabi mengatakan salah satunya sebaik-baik orang adalah yang paling baik dalam urusan pembayaran hutang. Oke, yang keenam. Yang keenam adalah jangan pernah meremehkan hutang walaupun sedikit. Sesedikit apapun. Selama akadnya hutang, hutang is hutang. Kita mau cicilan kartu kredit gitu. Cuma beli kopi satu gelas, misalkan 30 ribu. Kalau diabaikan, dia bisa mengakumulasi terus. Atau kita utang sama temen lah, makan di traktir, tapi memang akadnya bilang, gue utang ya. Gitu. Kalau utang ya utang. Kalau utang artinya harus dibayar. Jangan membayangkan karena kita bilang utang, wah dikit ini diikhlaskan. Gak bisa. Kecuali akadnya memang, kecuali si penghutang itu mengatakan, udahlah gak usah. Clear. Tapi selama gak ada statement itu, maka kita berhutang. Dan kata Nabi, ruh seorang mukmin tergantung pada hutangnya hingga hutangnya dibayarkan. Jadi tolong nih Mas Didin, kalau di SMA dulu pernah bayar kurang di kantin, itu masih ada catatannya tuh. Mungkin yang ngutangin lupa, tapi malaikat gak lupa, itu harus dibayarin itu. Adab yang berikutnya adalah jangan pernah berbohong pada pihak yang menghutangi. Sesungguhnya apabila seorang berhutang, maka bila ia berbicara bisa berdusta, kalau janji bisa ingkar, kata Nabi. Makanya hutang itu harus hati-hati. Kita memang punya utang, ya jangan kemudian, wah saya belum punya nih, kepake buat ini. Padahal gak kepake, emang belum ada duitnya. Kalau emang belum ada, bilang belum ada. Jadi emang komitmen dari awal kita tidak pernah berbohong. Dan yang terakhir mungkin adalah, karena menghutang itu sebuah kebaikan, maka doain orang yang ngutangin kita. Itu menjadi sebuah kebaikan insya Allah. Kira-kira itu mungkin okay. Sesi satu ini. Tip, insya Allah banget ya, sahabat dari sekalian. Tadi disampaikan oleh Ustaz Badu Muhammad tentang pentingnya mengelola keuangan keluarga, dalam hal ini hutang gitu ya. Di segmen pertama kita bahas tentang ada pada orang-orang yang berhutang, tadi ada 7 minimal ya yang disampaikan oleh Ustaz Banu Muhammad. Ustaz, sebelum kita tutup segmen pertama nih Ustaz, dengan kondisi misalnya tadi kan kita harus selalu ingat sekecil apapun hutang kita gitu ya. Kalau case-nya adalah kita lupa mencatat, kita sebagai orang yang hutang lupa mencatat dan orang yang menghutangnya juga lupa mencatat dan akhirnya sama-sama lupa Ustaz, itu bagaimana Ustaz hukumnya Ustaz? Yang pertama adalah mencatat itu sebuah perintah Allah. Jadi kalau antum berhutang dan mencatat maka ada pahalanya karena kita menjalankan apa yang Allah perintahkan. Oke. Kedua, kalau lupa ya semoga Allah mengampuni karena enggak ada dosa buat orang yang lupa. Tapi menyengaja lupa namanya bukan lupa. Tapi kalau dua-duanya lupa dan dua-duanya saling bisa mengikhlaskan ya alhamdulillah. Tentu Allah punya mekanisme lah di akhirat yang pasti tidak akan menzalimi siapapun. Gitu. Simple. Baik. Pertanyaan kedua nih Ustaz. Tapi nanti ya Ustaz ya. Nanti saja ya Ustaz ya. Oke, baik. Sahabat Edim jangan kemana-mana. Kita ini pembahasannya lumayan sensitif sebenarnya kan, masalah hutang gitu ya. Maka jangan kemana-mana, kita akan bahas lebih dalam lagi tema hari ini tentang hutang gitu ya. Kita akan lanjut lagi pembahasan-pembahasan selanjutnya dan pastinya masih bersama dengan Ustaz Banu Muhammad SE, MSE di program Inspirasi Keluarga. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Terima kasih sahabat iDream, Anda masih bersama kami di 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Dan juga untuk Anda yang mendengarkan kami di www.dreamradio.id, kita masih di program Inspirasi Keluarga. Yang hari ini kita membahas tema tentang ekonomi keluarga dengan pembahasan khusus tentang hutang gitu ya. Baik, kita akan lanjutkan dulu sebelum masuk ke pertanyaan. Sebenarnya cukup banyak pertanyaan ya. Kayak misalnya sesimpel kayak kita kadang seringkali menemukan Ustaz ya, kondisi di mana kadang kita punya teman, kita ngutangin, teman butuh utang gitu ya, tapi cuma angkanya kecil, 10.000, 50.000 barangkali gitu ya. Angka yang kecil yang kalau kita orang yang sebagai orang yang berhutang itu enggak enak gitu kalau mau nagih gitu. Ya elah, takut ada persepsi ya cuma goceng aja masih ditagih-tagih gitu ya. Nah, itu bagaimana Ustaz? Ini mungkin pertanyaan sebelum masuk ke materi Ustaz gitu ya. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Enak enggak enak itu masalah hati sebenarnya. Karena kalau kita bicara hak dan kewajiban, maka kita punya hak. Kalau kita menghutangi orang, dan artinya dia punya kewajiban terhadap kita. Kalau memang kita mau ikhlaskan, ya ikhlaskan. Tapi kalau kita mau nagih, ya nagih aja, baik-baik aja. Sampaikan, waktu itu kayaknya punya utang, tolong dong dilunasin gitu. Tentu dipilih bahasa yang baik. Kalau memang yang bersangkutan baik, insya Allah akan merespon dengan positif. Nggak mungkin, enggak. Oh iya, sorry. Nih gue balikin, ini bunganya, itu gak boleh yang terakhir. Baik-baik, tapi artinya kalau perasaan gak enak terus yaudah gitu ya, kita diikhlaskan aja biasanya seperti itu. Iya, kalau mau mengikhlaskan, ikhlaskan, bagus. Tapi kalau gak mau mengikhlaskan ya gak apa-apa, jangan dipaksain orang yang gak ikhlas. Beda halnya dengan orang yang coba perhatikan Al-Quran, misalkan surat Al-Baqarah ayat 280-281. Kita tahu orang yang kita utang ini orang susah. Maka Allah mengatakan wa in kana dzul usratin fanadziratun illa maisar. Kalau orang yang berutang itu dalam keadaan sulit, kita tahu dia lagi susah, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Jangan tagih dulu, lihat dulu dia lagi susah enggak? Anaknya lagi sakit mungkin, dekat tahun ajaran baru atau apa begitu. Itu kondisinya sulit jelas. Kalau dia kondisi sulit jangan ditagih dulu. Nanti tunggu dia lagi lapang. Tapi kalau dia beneran terus dalam keadaan sulit, sedekahkan saja. Wa anta sadaqu khairul lakum. Kalau kamu sedekah itu baik buat kamu. In kuntum ta'lamun. Jika kamu mengetahui. Ayat lanjutannya juga menarik. Sebagai lanjutan yang kalau menurut saya, karena urutannya berdekatan, insya Allah terkaitlah. Wattaqu yawman turja'u fihi ilallah. Peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kenapa dikaitkan dengan azab utang piutang itu? Karena 280 nanti bayar utang, ini ayat tengah-tengahnya, habis itu bayar utang lagi 282. Jadi urusan hutang itu sepenting itu. Jadi kalau memang kita merasa ingin menyelamatkan dia dari hutang, tapi kalau kita masih gak ikhlas, ya jangan dipaksain. Karena memang menghutangi orang itu juga kebaikan. Setiap muslim itu yang memberikan pinjaman itu dapat pahala sebagaimana orang yang bersedekah. Setengahnya orang sedekah, kata sebuah hadis. Kira-kira begitu. Baik, tadi itu pertanyaan pemantik ya sahabat Edri, artinya barangkali kita sering kali menemui ini gitu ya di masyarakat kita atau bahkan kita sendiri gitu ya. Tiba-tiba kita ngutangin tapi gak enak mau nagih begitu ya. Tadi solusinya dua, ditagih dengan kata-kata yang baik atau ikhlaskan begitu ya. Tapi Ustaz, kita masuk ke materi Ustaz berikutnya di segmen kedua ini. Fadal Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan tadi bahasannya apa, tentang utang ya. Jadi mungkin salah satu yang paling populer di masa sekarang terkait dengan hutang itu adalah yang pertama banyaknya bujuk rayu untuk kredit-kredit murah. Apalagi kalau nomor HP teman-teman udah ada di operator-operator tertentu begitu, sering ditelepon, "Mbak butuh utang apa enggak?" begitu. Padahal kita enggak butuh tapi dikontaknya terus. Satu, harus kita pahami enggak ada utang yang gratis. Walaupun orang baik banget itu ada gitu, ya gak akan telpon-telpon gitu nawar-nawarin utang. Atau gak akan mengejar-ngejar di mall gitu, "Ya Pak, ini KTA gitu. Cicilan 0% pun akan berbunga ketika memang sampai jatuh tempo gak dibayar. 0% itu kalau tepat waktu kan. Gitu. Dan utang yang terlalu gampang itu biasanya bunganya tinggi. Kayak kartu kredit gitu, kita punya kartu kredit terus ngambil. Habis ini kita bahas kartu kredit deh, sedikit ya khusus. Kita punya kartu kredit, kita ambil uang di bank, maka pasti bunganya tinggi sekali. Gitu. Yang ketiga, kita hidup di zaman dimana kadang-kadang punya barang begitu murah karena iming-iming DP yang murah. Ingat, kalau DP-nya murah, itu hampir pasti tenornya panjang. Artinya kalau di jumlah gitu, misalkan beli motor nih, harganya 20 juta, kalau cash baru, nggak pakai ngutang. Kalau cicilannya, kalau ngutang dengan masa cicilan 1 tahun mungkin jadi 24 juta. Kalau DP-nya ringan, cicilannya ringan, ya iya, tapi jadi 4 tahun. Dan mungkin total-total 32 juta. Gitu. Jadi nggak mungkin, kecuali pasti ada hal-hal yang memang sedang di kejar dari, namanya orang di dunia keuangan ya pasti motifnya mencari keuntungan. Lanjutan ya, tadi kartu kredit itu penting buat orang yang perlu, karena ada beberapa transaksi yang kadang-kadang sulit kalau kita nggak punya itu. Syaratnya satu, kalau mau punya, satu, harus kartu kredit yang syariah. Sebagai orang Islam, pastikan kita punya kartu kredit yang syariah, dan beberapa bank saya pikir tanpa harus saya sebutkan mereknya di sini sudah punya. Saya punya dua, jadi saya ngerti. Oke? Okay? Insyaallah ya. Penting. Dan ketika kita punya kartu kredit, maka pastikan itu hanya digunakan untuk tujuan yang spesifik. Apa misalnya? Bayar hotel di luar negeri, booking hotel di internet, beli tiket pesawat, beli buku dari luar negeri. Kadang-kadang kita di toko-toko buku tertentu, saya kebetulan suka buku-buku tertentu yang ada di toko-toko tertentu saja di Inggris, misalkan buku sejarah, mau gak mau harus pakai kartu kredit, gak ada opsi yang lain. Ya sudah, saya pakai. Catatan yang berikutnya adalah segera bayar penuh ketika jatuh tempo. Even kartu kredit syariah sekalipun, bayar sebelum jatuh tempo. Oke? Dan yang ketiga, jangan pernah perlakukan kartu kredit sebagai income tambahan. Bahaya ini. Tadi saya bilang, duitnya kurang ngambil duit kartu kredit. Paling itu ngutang tuh, duit orang, bukan duit kita. Beda. Gitu ya, ini catatan penting tuh. Supaya kita tidak terjebak dalam jebakan kartu kredit. Karena begitu udah kejebak, kartu kredit itu adalah utang yang bunganya tinggi. Kalau Bapak Ibu, terutama teman-teman yang kartu kreditnya tidak syariah. Kalau udah utang berbunga-bunga dan seterusnya itu, maka akan berlipat-lipat dan itu akan jadi berat. Nanti kalau Bapak punya utang semacam itu prioritas untuk segera dilunasi. Ambil utang lain yang lebih rendah yang lebih mudah begitu, nyari pinjaman ke teman untuk nutupin utang kartu kredit, penting itu. Karena kalau dia nggak ditutup segera, begitu mundur ya terus panjang itu, dan akan menjadi beban yang menyakitkan. Itu mungkin ya beberapa catatan yang penting terkait kartu kredit. Kartu kredit. Baik, Ustaz, sekolah akhir. Ini mungkin kondisinya begini, Ustaz. Kadang kita, apalagi kalau teman-teman saya senior-senior yang baru nikah nih, Ustaz ya. Kebetulan saya belum nikah nih, Ustaz ya. Kenapa belum nikah? Nah, itu nanti Ustaz ya, di belakang Ustaz, Ustaz ya. Kira kena nih hostnya, Ustaz. Baik, kadang begini, Ustaz, kondisinya dikasih pilihan mau kontrak rumah atau kredit rumah nih. Artinya kalaupun akhirnya kita beli kredit rumah harus nyicil 10 tahun, harga sekarang mungkin barangkali nambah uangnya segitu. Atau kalaupun kita nabung nih buat 10 tahun, harga rumah 10 tahun lagi juga akan lebih tinggi nih, Ustaz, kayak itu. Ini gimana, Ustaz? Tergantung. Satu, gajinya berapa. Kedua, beli rumah yang harganya berapa. Ketiga, sudah punya anak berapa. Ketiga dulu kita bahas. Dalam Islam kita ada anjuran untuk punya rumah yang kamarnya banyak. Anak laki perempuan mesti dipisahin. Jadi kalau misalkan suatu hari nanti Pak Didin punya anak 4, satu laki-laki, 3 perempuan, maka minimal rumahnya kamarnya 4. Satu kamar suami istri, satu kamar anak laki-laki, 3 kamar anak perempuan, 4 kamar pembantu kalau punya pembantu, atau kamar tamu. Islam kan sangat menghargai tamu, perlu. Kalau anak perempuan yang 3 itu mau pengen dipisahin kamarnya, satu udah haid, satu belum, dan seterusnya, kamarnya mesti nambah 1. Rumah itu bukan masalah mewah dalam Islam, tapi kamarnya banyak itu penting. Gak apa-apa kamarnya kecil, rumahnya sederhana, tapi masing-masing punya wilayah privasi masing-masing. Nah, kalau udah anaknya 4, gajinya maaf pas-pasan misalnya, maka ngontrak jadi opsi, karena ngontrak pasti lebih murah secara cicilan bulanan, terutama kalau pengen ngontrak rumah yang besar. Dan gak ada kehinaan bagi orang yang ngontrak. Yang hina itu kalau makan riba, mencuri hak orang, itu hina. Gak apa-apa ngontrak. Tapi kalau memang ini pasangan muda, kebutuhan hidupnya belum sangat tinggi, terus gajinya cukup untuk membeli aset, membeli rumah, maka segera mencari rumah yang pas sesuai dengan kemampuan bayarnya. Apa ukurannya? Yang pertama, dia punya DP, jelas. Dia udah punya tabungan buat DP. Tergantung rumah di mana dan harga berapa. Yang kedua, pastikan cicilan rumah itu, cicilan hutang KPR istilahnya, kredit pembiayaan rumah itu, tidak lebih dari 33% atau maksimal banget 40% dari total pendapatannya. Misalkan gajinya 10 juta, maka maksimal cicilan rumahnya maksimal 4 juta. Syukur-syukur bisa tekan di 3 juta atau 3.300.000. Kenapa? Karena kalau lebih dari itu nanti akan banyak urusan lain yang akan terganggu biasanya. Kita udah bahas di kajian kita sebelumnya, utang itu maksimal 40%. 40%. Cicilannya tiap bulan. Sisanya jaga-jaga, gitu kan? Jadi kalau kita punya 100%, 2,5-10% itu buat infak, maksimal 40% buat utang, hak orang lain. Kemudian untuk hak kita masa depan, tabungan, asuransi, kalau bisa sisihkan 10%, nah sisanya biaya hidup kita. Jadi jangan sampai gara-gara kita KPR terus biasanya ngasih uang ke orang tua, biasanya ngasih bantuin adik, jadi gak terurus tuh. Semuanya harus diikhtiarkan kebaikan-kebaikannya. Insya Allah keberkahan datang dengan cara-cara yang baik. Oke, itu tadi ya abang-abang, kakak-kakak yang lagi mendengarkan nih, pasangan muda-muda ya. Juga buat saya nanti lah ya, insya Allah setia, mohon doanya lah gitu ya. Baik, kedua nih, Ustaz, sebelum kita tutup segmen kedua. Tadi kan Ustaz menyampaikan kalau sebisa mungkin jangan utang gitu ya. Karena utang pasti secara ekonomi ya, orang yang menghutangi secara ekonomi pasti mencari keuntungan, tanda kutip ya. Kalaupun akhirnya kita kredit dan kreditnya syariah gitu, pasti ada keuntungan kan bagi yang ngasih kredit. Nah, mungkin kan Ustaz, ya udah kita belum bisa nih bayar cash, maka kita kredit. Tapi kita niatkan uang plusnya itu buat sedekah gitu. Apakah termasuk riba atau enggak, atau seperti apa, Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah, satu, kalau kita hutang pastikan hutangnya bersih dari riba. Oke. Karena memang bab hutang ini bab yang paling rentan kena dengan riba. Riba itu adalah pada dua hal. Satu, ketika ada bunga. Kedua, ketika harus bayar lebih ketika telat bayar. Ada dua itu, satu dari dua itu dari riba. Dan riba is haram. Wa ahalallahul bay'a wa haramat riba, kata Al-Quran. Jadi kalau kita berhutang, misalkan untuk hal-hal yang mubah, mahasiswa butuh laptop, laptopnya rusak, dia harus punya laptop, dan dia nggak punya uang kalau beli cash, ya nggak apa-apa ngutang. Terus kita misalkan AKT biasanya kalau ke syariah bukan hutang, AKT namanya murabahah. Kita datang ke Bank Didin Internasional begitu ya, bang saya mau minjem uang, ketemu customer service Bank Didin gitu ya, berapa? 20 juta buat beli laptop. Wah, laptop apa tuh 20 juta? Spesifikasinya disebut. Habis ini. Oh ya, oke. Sip. Oke ya, saya beliin ya. Banknya membelikan, dijual ke Pak ke nasabahnya dengan harga 25 juta misalkan. Yang itu dicicil selama 25 kali selama 25 kali. Jadi 25 bulan sebulan 1 juta misalnya. Jadi banknya dapat margin 5 juta. Artinya kita hutang, bukan hutang sih, kita beli ke bank, iya, kita beli ke bank harga 25 juta. Katanya pembiayaan murabahah itu. Ya nggak apa-apa. Terus banknya dapat untung dong ya. Namanya juga bank harus dapat untung kan. Yang tadi saya bilang kita harus curiga sama promo-promo yang 0% DP murah. Itu cuma promo-promo aja. Nggak mungkin DP murah itu kecuali ada sesuatu di balik itu. Ada term and condition yang harus kita perhatikan. Nggak mungkin ada bunga yang sangat murah. Pasti ada hal-hal yang lain. Kalau telat dendanya gede banget misalnya gitu dan seterusnya. Gitu, poinnya itu, konteksnya di situ. Baik, poinnya itu ya, kita harus hati-hati nih sahabat iDream sekalian. Baik, itu tadi sahabat iDream, Ustaz Banu Muhammad sudah menjelaskan tentang bab hutang dengan subbab tadi kredit dikit ya. Kita akan kembali membahas di sesi berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Sebelum 4 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Terima kasih sahabat iDream untuk Anda yang masih menyimak kami di program Inspirasi Keluarga. Kita masih bersama dengan Ustadz Banu Muhammad SEMSE gitu ya. Baik, di sesi akhir ini sahabat iDream kita mungkin akan mengulas gitu ya berbagai macam problematika-problematika di sekitar masyarakat kita tentang hutang nih. Sekaligus nanti mungkin segmen ini segmen penutup. Jadi Ustadz Banu Muhammad diharapkan mungkin sekalian langsung aja closing statement gitu ya Ustadz ya. Baik, fadal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Hutang itu adalah pertama harus kondisi memang kita kurang ya. Jadi kalau kita kurang dan memang kebutuhannya mendesak ya utang aja gak apa-apa. Sambil tadi memperhatikan kita punya kesanggupan bayar di masa yang akan datang insya Allah. Nah kondisi kurang itu sebenarnya sebelum kita berhutang mestinya ada langkah-langkah yang lain yang bisa kita lakukan daripada kita berhutang. Tergantung sih kalau sangat mendesak harus hutang ya silahkan hutang. Pertama adalah kita harus cari tahu kepada siapa kita berhutang. Pastikan ke orang yang baik, orang yang soleh, sehingga hartanya juga harta yang berkah. Keberkahannya mudah-mudahan menular. Yang kedua kalau kita utangnya ke institusi maka pastikan institusi yang benar, yang syar'i. Ke bank ya bank syariah, ke koperasi ya koperasi syariah. Jangan sampai kita membiarkan diri kita, terjebak dalam jebakan riba. Oke. Yang berikutnya adalah kita harus mengikhtiarkan hal-hal yang lain sebelum kita berhutang. Misalnya ada sebelum kita tahu, Nabi mengingatkan kita ingat 5 perkara sebelum 5 perkara misalkan. Ingat lapang sebelum sempit, kaya sebelum miskin. Artinya ketika kita punya banyak uang atau kita punya kelapangan, ada yang kita sisihkan. Untuk kita berjaga-jaga kalau nanti ada kondisi sulit yang kita nanti mungkin terpaksa berhutang. Kalau ada tabungan, cadangan, kita bisa menggunakan dana cadangan itu sebelum kita berhutang. Atau kita punya aset tertentu yang bisa kita jual. Nah aset itu ada yang liquid, ada yang kurang liquid. yang sangat liquid ya, misalnya kita punya emas gitu, jualnya kan nggak terlalu susah. Atau yang kurang liquid, misalnya tanah atau mungkin bangunan atau mungkin kendaraan atau apa yang bisa kita jual sebelum kita berhutang. Jadi kalau kita bisa nggak berhutang, memang sebaiknya jangan berhutang gitu. Nah kalau sudah terlanjur berhutang karena beberapa, karena memang harus berhutang begitu, maka kita pastikan adab-adab tadi yang saya sampaikan bisa dipenuhi. Itu poin-poin yang penting lah untuk menjadi garis bawah, karena dalam banyak hal saya merasa kita hidup di zaman hutang terlalu mudah dan banyak orang yang mengabaikan hutang. Begitu sudah berlipat-lipat dan seterusnya, menjadi beban yang sulit untuk ditanggung oleh yang bersangkutan. Mungkin itu kali ya Pak Didin, atau langsung closing statement atau ada yang mau tanya lagi? Baik, langsung aja Ustaz ya, mungkin langsung closing statement. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin sebagai penutup saya ingin mengingatkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama buat Bapak Ibu yang hari ini dalam kondisi lapang, ada orang berhutang dan kita tahu orang yang berhutang itu orang yang baik. Maka kalau kita bisa ikhlas membantu ya kita bantu. Tapi kalau kita berat, kita hutangi. Dan Nabi mengatakan setiap muslim yang memberikan pinjaman kepada sesamanya dua kali, maka dia seperti orang yang bersedekah satu kali. Artinya pahala menghutang itu setengah dari sedekah. Jangan sampai kita pelit sedekah, pelit ngutangin juga gitu. Apalagi kalau yang ngutang kita tahu track recordnya orang baik. Beda halnya dengan orang yang track recordnya emang gak baik. Ketahuan dia rajin ngutang, tapi kalau ngutang jarang bayar misalkan. Orang begitu tentu harus kita khawatiri. Oke, itu yang penting. Yang kedua, catatan saya sebagai penutup sekali lagi, jangan sampai gara-gara hutang kemudian kita terjebak pada riba. Kayak tadi misalkan kartu kredit yang tidak syariah. Mungkin simpel. Enggak kok, emang kartu kreditnya emang riba. Tapi kan saya gak pernah telat bayar hutang. Oke, gak pernah telat bayar hutang. Tapi ketika bersepakat mau bikin kartu kredit itu, berarti kita bersepakat dengan riba sebenarnya. Yang salah satu klausulnya adalah kalau telat bayar, ada denda, ada penalti. Jadi kita harus memahami betul, apapun yang Allah larang pasti buruk. Allah bilang riba haram, pasti riba itu buruk buat kehidupan kita. Mungkin itu sebagai penutup. Terima kasih banyak, semoga Allah memberkahi rezeki kita. Amin. Memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Allah Amin. Menjaga kita dari segala hutang, terutama hutang-hutang konsumtif yang menghimpit. Allah pelihara kita dari kondisi atau keadaan yang mengharuskan kita berhutang. Allah lapangkan rezeki kita, Allah lapangkan kehidupan kita, dan kita senantiasa ada di jalan ketaatan untuk menjauhi riba, menjauhi hal-hal yang apapun yang Allah haramkan. Allah alam bisawab, subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta astaghfirka wa atubu ilaik, walafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair pada Ustaz Banu Muhammad MSA yang sudah menjelaskan kepada kita semuanya sahabat Daydream tentang hutang gitu ya. Kita membahas tentang ekonomi keluarga nih, tapi babnya khusus tentang hutang gitu ya. Tadi sudah disampaikan tentang adab-adab hutang dan lain sebagainya, sampai kemudian sampai ke catatan-catatan pentingnya bahwa kita harus hutang kepada, ya pastikan kita hutang ke orang soleh gitu ya. Kalaupun ke instansi, maka pastikan instansi yang kita hutangi adalah instansi yang memiliki sistem syariah gitu ya, bank syariah, koperasi syariah dan sebagainya gitu ya. Dan kemudian yang terakhir adalah sebisa mungkin kita tetap berjaga gitu ya. Ada prinsip 5 sebelum 5 tadi ya gitu ya. Maka kita tetap harus berjaga menggunakan kelapangan rezeki yang Allah berikan kepada kita, sehingga kemudian kita bisa menghindari hutang gitu ya. Kalaupun akhirnya harus hutang, maka pastikan itu adalah worst case kita gitu ya. Baik, sekali lagi terima kasih Ustaz Banu Muhammad SMSE sudah menyampaikan tentang materi hari ini di program Inspirasi Keluarga. Semoga senantiasa bermanfaat dan memberikan inspirasi untuk sahabat Edrim yang mendengarkan kita hari ini dimanapun berada. Sahabat Edrim, jangan lewatkan program Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM Edrim Radio Successful Muslim Family. Saya Farudin Alwi mohon pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf apabila ada salah kata dan sebagainya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Edrim, terima kasih Anda telah mendengarkan Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga. iDream Radio, Successful Muslim Family. Dan ikuti acara kami selanjutnya.